Mitra bisnis, harga bahan pokok yang melambung tinggi menjelang lebaran hampir selalu menjadi event tiap tahun, yang bukan saja dikeluhkan masyarakat, tapi juga pengusaha. Pemerintah dikatakan tidak hadir dan tidak bisa menjamin kestabilan harga di masyarakat. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda melihat hal ini? Ya kan ini ritual tahunan ya yang kita juga nggak tahu kenapa nggak diselesaikan. Seolah-olah lebaran baru sekarang gitu. Dan impor daging sapi dilakukan 2 minggu sebelum lebaran gitu. Ini akrobat seperti apa kita juga nggak ngerti. Jadi memang pemerintah ini sangat reaktif dan sangat tidak punya rencana. Bayangkan lebaran kita tahu tanggal berapa. Ya kan? Sejak jauh-jauh hari. Tapi tidak dilaksanakan apa upaya-upaya untuk menstabilkan harga itu. Jadi saya juga nggak ngerti, makin nggak ngerti gitu ya. Apa yang ada di benak mereka, apa yang mereka punya nuraninya, padahal rakyat itu sudah mengalami masalah dengan kenaikan harga-harga sebelumnya, kenaikan harga BBM, kenapa juga harga BBM dinaikkan menjelang puasa gitu. Wah udah, emang pemerintah ini udah nggak punya nurani, nggak punya hati deh. Nggak ngurusin rakyat, ngurusin dirinya sendiri, ngurusin partainya sendiri, ngurusin presiden yang akan datang, ngurusin caleg-caleg gitu, ngurusin pilkada gitu. Jadi tunggu aja kalau begitu rakyat marah. Tapi bukankah ada kaitannya juga dengan supply and demand, Pak? Ya kan tahu, kalau namanya demand menjelang lebarannya naik, supply-nya ya ditambah gitu kan. Repot-repot amat. Di Malaysia kok nggak masalah? Malaysia juga kan banyak Islamnya. Di Saudi Arabia nggak masalah. Negara-negara lain kok tidak masalah. Di Irak tidak masalah, di Iran tidak masalah. Mana sih? Mereka lebih Islam dari kita. Tapi pemerintahnya punya hati, punya nurani. Peran negaranya jelas. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.